Percayakan cinta yang tak harus memiliki. Pernah ku paksakan walau tak sejalan, meski ku tahu ku salah. Dan ku coba melupakanmu karena ku tahu kau bukan milikku. Dan ku berhenti berharap akan cintamu yang dulu ada di hati. Coba untuk bertahan walau berat, kini ku berhenti berharap. Oh, kini ku akui hatiku tak bisa selalu meski ku tahu ku salah. Dan ku coba melupakanmu karena ku tahu kau bukan milikku. Dan ku akan cintamu yang dulu ada di hatiku.